ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan di pagi Sabtu yang berbahagia ini. Dan pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan as-safaru ahkamuhu ta'alaq khususan bil ibadah. Tahta'adu'i kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita di pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang hukum safar, yaitu hukum bepergian, berkaitan dengan masalah-masalah ibadah secara khusus, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran dan dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan yang kita akan ketengahkan di pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan masalah safar, kemudian hukum, dan berkaitan dengan poin-poin sangat penting. Ini adalah bahasan yang sangat penting dari ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa tidak sedikit di antara kita kaum muslimin yang tidak paham tentang ibadah-ibadah dan hukum-hukum ibadah berkaitan ketika safar. Kemudian kita juga mengetahui bahwa sebagian hukum berkaitan dengan hukum ibadah syariat Islam ketika safar itu ada perbedaan dengan hukum ketika kita hadir. Dan kita mengetahui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan dari hukum-hukum ketika safar. Hal itu kita mengetahui bahwa dinul Islam adalah dinus samhah, dinus sahlah. Bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan, agama yang penuh dengan toleransi. Dengan itu Allah telah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Maka sebagai bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, dan bahwa nabi kita adalah nabi rahmat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan ketika orang itu menunaikan safar. Karena di dalam safar terjadi kesukaran, kesulitan, rasa berat, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan sebagian ibadah kepada hamba-Nya. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah telah tidak membebankan kepada jiwa kecuali di atas kemampuannya. Allah telah berfirman di dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah telah bermaksud atas kalian memberikan kemudahan, dan Allah taala tidak menginginkan atas kalian kesukaran. Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, tidaklah Allah bermaksud untuk menjadikan atas kalian adalah kesukaran, kesulitan, tetapi Allah taala akan memberikan kepada kita kemudahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar Radio Roja di mana saja berada. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang safar. safar di mana mufaraqatul mahal. Safar artinya adalah meninggalkan tempat tinggal. Ini al-khuruj an imarati matin al-iqamah. Kasi dan makanan. Di mana seseorang dikatakan safar itu keluar dari tempat tinggalnya dengan menempuh satu tempat dengan tujuan satu tempat, itu dinamakan dengan safar. Kemudian safar ini memiliki hukum-hukum tersendiri dengan hukum iqamah. Jadi di mana manusia ini imat dia tinggal di tempat tinggalnya dan diam di tempat tinggalnya. Atau seseorang melakukan aktivitas bepergian, imma untuk menunaikan tijarah, perniagaan, ya, berdagang, atau mencari nafkah, bekerja, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum-hukum yang tersendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum-hukum yang tersendiri. Bahasan yang pertama yang akan diketengahkan adalah anwa'us safar wa aqsamus safar, yaitu pembagian safar, jenis-jenis safar, min hais hukmiha. Ini min haisu hukmiha, dari sisi hukumnya. Bepergian, ditinjau dari sisi hukum bepergian, maka terbagi kepada lima, sebagaimana hukum taklif. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya haram, dan bisa hukumnya adalah makruh, dan bisa hukumnya adalah mubah. Bepergian atau kita menamakannya safar dalam istilah syariah, maka dari sisi hukumnya adalah berbeda-beda. Bisa wajib, bisa haram, bisa mustahab atau sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Kapan bepergian itu adalah wajib? Safar yang hukumnya wajib, as-safar li'ada'i faridatil haji wal umrah wal jihad al-wajib al-fardul aini. Safar yang hukumnya wajib adalah seperti safar untuk menunaikan ibadah haji. Liman lahu istita'ah fil mal wal istita'ah fil badan. Seperti bepergian untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang memiliki istita'ah, bagi orang yang memiliki kemampuan, baik kemampuan secara fisik ataupun kemampuan secara harta. Hal ini karena Allah telah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah karena Allah. Dan faridatul hajj, yaitu diwajibkan haji adalah kali seumur dalam umur kita. Au li'adai faridatul umrah, atau pergian untuk menunaikan umrah. Itu umrah yang pertama, umrah yang sekali dalam seumur sehidup, atau dalam kali dalam umur kita. Kemudian yang selanjutnya adalah safar untuk jihad. Jihad yang wajib, yang hukumnya fardu ain. Yang mana jihad fardu ain salah satunya apabila imam memerintahkan kita. Aidas tanfirtum tanfiru. Apabila kamu diperintahkan berangkat untuk berjihad, maka berangkatlah. Apabila imam memerintahkan kita, maka kita diwajibkan untuk berangkat. Maka safar yang seperti ini adalah hukumnya adalah wajib. Jadi safar seperti ini adalah hukumnya wajib. Dan termasuk safar hukumnya adalah wajib, yaitu as-safar wal-khuruj min daulatil kufri ila daulatil islam. Yaitu safar dari negara kafir ke negara Islam. Dan ini pun hukum asal adalah wajib, kecuali ada udur ketika orang tidak mampu untuk keluar. Maka ini adalah hukumnya adalah wajib. Jadi safar yang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, safar yang hukumnya mustahab. Atau kita mengatakan sunnah. Atau juga dikatakan dengan tatawu. Safar yang hukumnya sunnah seperti as-safar li haji tatawu, atau li umrah tatawu, atau li jihad tatawu. Seperti safar untuk menunaikan haji yang sunnah, seperti haji yang kedua kalinya atau haji yang ketiga kalinya. Atau safar untuk umroh yang tatawu. Itu umroh yang kedua kali atau yang ketiga kalinya. Atau safar untuk jihad yang bukan fardu ain. Maka safar seperti ini adalah safar sunnah. Atau safar untuk mencari ilmu yang bukan ilmu yang fardu ain. Atau safar untuk berdakwah, menyampaikan hujjah. Maka ini juga bisa masuk kepada safar yang hukumnya sunnah. Apabila telah ada yang menunaikan dakwah, di mana sebagian kaum muslimin hukum baginya adalah fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka sebagiannya adalah hukum baginya adalah sunnah. Maka bepergian seperti ini adalah hukumnya sunnah. Adapun yang ketiga, safar yang hukumnya haram. Jadi safar yang hukumnya haram. Bagaimana safar yang hukumnya haram? Safar yang hukumnya haram ini bisa dibagi kepada tiga. Yang disebut dengan safar maksiat, yang disebut dengan safar syirik, kemudian yang disebut dengan safar bid'ah. Adapun safar yang hukumnya haram, ya, pembagian ini karena berkaitan dengan konsekuensi setelahnya, adalah safar yang hukumnya maksiat. Yaitu apabila seseorang berpergian dengan tujuan untuk menunaikan apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Seperti, umpamanya, safar karena dia ingin menunaikan perbuatan fahisah, seperti untuk berzina. Mendatangi satu tempat karena dia ingin berpoya-poya dan ingin melampiaskan syahwatnya. Maka safar seperti ini adalah safar maksiat. Atau seseorang safar dengan tujuan untuk berjual beli khamar dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka safar seperti ini adalah safar maksiat. Atau seseorang safar dengan tujuan untuk melakukan kejahatan, seperti dia melakukan bepergian karena ingin mengambil hak orang di tengah perjalanan, yang dinamakan dengan kutong torik, ya, penjahat-penjahat. Dan termasuk safar maksiat adalah safar wanita dengan tanpa mahram. Jadi safarnya wanita, safarnya seorang wanita dengan tanpa mahram. Sebab Nabi SAW telah menyatakan dalam hadis yang sahih, tidak halal bagi seorang wanita untuk bepergian, ya, dalam perjalanan sehari semalam dengan tanpa mahram. Maka bepergiannya seorang wanita dengan tanpa mahram, maka itu adalah termasuk safar maksiat. Dan bisa safar yang haram ini dalam konsekuensi yang menyebabkan orang adalah syirik. Seperti seseorang safar dengan tujuan mendatangi tempat keramat, Lalu dia meminta kepada selain Allah Ta'ala, seperti umpamanya mendatangi batu yang dikeramatkan, lalu dia memintanya pada batu tersebut, atau seseorang mendatangi pohon yang dikeramatkan, atau dia datang ke sebuah kuburan yang dikeramatkan, lalu dia meminta kepada penghuni kubur tersebut berdoa, beristighosah, ya, kemudian beristianah, meminta pertolongan, ya, meminta dikeluarkan dari kesulitan, meminta jodoh, meminta rizki kepada penghuni kuburan tersebut, atau kepada pohon tersebut, atau kepada batu tersebut. Maka safar seperti ini berkonsekuensi pelakunya adalah syirik, yaitu musyrik. Atau safar bidah. Bagaimana safar bidah ini? Seperti seseorang safar dengan tujuan ke satu tempat untuk menunaikan sholat atau menunaikan ibadah atau menunaikan doa, yang Nabi SAW tidak mengatakan tempat itu sebagai tempat ibadah, tetapi dia memintanya kepada Allah Ta'ala, ya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Seperti seseorang datang ke Gua Hira lalu menunaikan sholat di sana, ya. Atau dia datang ke Bukit Uhud lalu dia menunaikan doa di situ, karena dia meyakini bahwa doa di situ akan lebih dekat kepada Allah. Atau dia menunaikan sholat. Atau dia datang ke Jabal Rahmah yang ada di Arafah umpamanya, lalu dia berdoa di sana. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua ini adalah termasuk safar bidah. Apabila seseorang berpergian dengan tujuan menunaikan satu ibadah, tetapi dia takarruf kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, tetapi dia melakukannya dengan niat yang tadi, maka itu adalah termasuk safar bidah, yang poin seperti ini juga bisa mengantarkan orang kepada bentuk kesyirikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini adalah safar yang hukumnya haram, dan bisa dinamakan dengan sekedar maksiat, bisa menyeret orang kepada syirik, dan bisa menyeret orang kepada bidah. Kemudian yang keempat adalah safar yang hukumnya makruh. Safar yang hukumnya makruh adalah seperti safar dengan mengendarai kendaraan sendirian, seperti menyetir mobil dan sebagainya. Dimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wihdati ma'alamu ma sara raqibu bilailin wahdahu." Baginda Rasulullah SAW bersabda, kalaulah manusia mengetahui tentang hukum menyendiri apa yang aku ketahui, maka dia tidak akan berkendaraan pada waktu malam dengan menyendiri. Nah, kalau kita naik bis dan sebagainya itu tidak menyendiri. Yang dimaksud di sini menyetir mobil, membawa mobil sendiri. Maka ini setidaknya adalah makruh. Kemudian yang kelima adalah safar yang hukumnya mubah. Safar yang hukumnya mubah adalah safar dalam setiap perkara-perkara yang mubah. Seperti safar dengan tujuan untuk berniaga, berjual beli, ya, dengan jual beli yang mubah, safar dengan tujuan kita berkreasi dan sebagainya, yang hukumnya adalah mubah, maka safar ini adalah hukumnya apa? Mubah. Pemirsa Rojatip yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwa safar itu sendiri itu memiliki hukum-hukum tersendiri. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya apa? Mubah. Bahkan kita tahu safar ke negeri Islam dari negeri kafir, di mana seorang mukmin hukum asal tidak boleh diam di negara kafir. Sebab diam di negara kafir dan berdomisili di negara kafir itu dilarang bagi seorang mukmin. Di mana Rasul mengatakan, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqima wa yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang dia diam dan bertempat tinggal di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Nah, kecuali apabila orang itu tidak memiliki kemampuan, tidak bisa keluar, tidak ada jalan, maka baginya adalah sabar. Ya. Dan seseorang yang safar ke negara kafir dengan tanpa alasan syar'i juga tidak boleh. Dan itu adalah termasuk safar maksiat. Safar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah bahasan yang pertama dari sisi hukum bepergian. Jadi ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya apa? Mustahab. Jadi hukumnya adalah sunnah. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safar dengan pembagian hukum yang tadi. Maka kita juga mengetahui bahwa safar ini dalam perjalanan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, terutama para muhaddis, itu para ahli hadis, maka mereka melakukan perjalanan untuk mengambil hadis. Jadi hadis-hadis Nabi Rasulullah. Dan para penuntut ilmu, mereka melakukan perjalanan. Yaitu mendatangi orang-orang alim, mendatangi orang-orang soleh. Karena kata para ulama, al-ilmu yu'ta. Ilmu itu hukum asalnya didatangi. Jadi hukum asal bagi kaum muslimin adalah mendatangi ulama. Hukum asal bagi orang-orang awam adalah mendatangi orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Walaupun kondisi hari ini berbeda, di mana orang alim yang didatangkan, orang alim yang diundang, dan ini pun membedakan kondisi hari ini. Kebaikan dari umat ini akan berbeda dengan kebaikan umat terdahulu. Kita lihat seluruh ulama hadis seperti imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan seluruh para ulama melakukan pepergian. Bahkan kita mengetahui seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, beliau safar selama satu bulan dan melakukan perjalanan satu bulan untuk mencari satu hadis. Dan kita mengetahui dalam sejarah, yaitu seorang murid dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, itu Baqi bin Makhlad, dia berjalan dari Andalus menuju ke Baghdad menemui Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan berjalan kaki, mengarungi lautan dan berjalan dengan kaki. Dan demikianlah safar. Safar juga punya keutamaan, pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah di dalam safar itu seseorang bisa mengingat akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah Ta'ala. Di mana seorang muslim bisa melihat alam semesta ini, gunung-gunung, lautan, hewan-hewan, ya, buah-buahan, kemudian jenis-jenis pohon-pohonan, dan sebagainya. Yang Allah Ta'ala menciptakannya beraneka ragam. Yang Allah Ta'ala menciptakannya dengan kebesaran dan keagungan. Maka seseorang dalam perjalanannya, dia bisa bertadabur dan mentadaburi alam semesta ini, sehingga dia akan mengenal sang penciptanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia melihat keagungan makhluknya, maka ia akan mengetahui kebesaran sang penciptanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seseorang dengan melakukan perjalanan ini adalah mencari dunia. mencari maisyah untuk kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu Allah telah berfirman, "Wallazi ja'ala lakumul ardha dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur." Kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan dunia ini dan menjadikan bumi ini menghampar. Maka Allah telah mengatakan, "Maka berjalanlah di muka bumi ini dan carilah rizki, makanan, minuman." Ya. Dan demikianlah manusia. Dan kita juga bisa mengetahui satu dengan yang lainnya. Saling mengenal. Muslim dengan Muslim. Persaudaraan dengan yang lainnya. Dan kita mengetahui sebagaimana tadi dikatakan dalam perjalanan ini akan menyebarkan dakwah Islam. Di mana seorang Muslim ketika dia safar ke beberapa tempat, maka dia akan setidaknya meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak bagaimana? Dari sisi budi pekertinya, akhlaknya, sifatnya. Maka orang-orang yang kita datangi akan terpengaruh dengan apa-apa yang kita bawa. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hari ini, apa yang membedakan kita hari ini dengan musuh-musuh kita? Apa yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir hari ini? Hal ini bukan berarti kita mengatakan orang kafir lebih afdal dari kita. Tetapi ini adalah sebuah tadabbur buat kita semua. Apabila orang-orang kafir datang ke negeri Islam, maka mereka tidak pernah merubah sifat mereka. Dan mereka punya tujuan-tujuan tertentu. Menyebarkan kekafiran mereka. Menyebarkan akhlak mereka. Menyebarkan syubhat dan pemikiran-pemikiran mereka. Dan mereka komitmen dengan kekafirannya. Mereka komitmen dengan syiar-syiar mereka. Mereka komitmen dengan karakter mereka. Sehingga negara-negara yang didatangi oleh orang-orang kafir, yang merupakan tempat-tempat rekreasi dan sebagainya, maka tidak sedikit kaum muslimin terpengaruh dengan sikap dan karakter mereka. Tetapi ketika kaum muslimin datang ke tempat orang lain, maka tidak sedikit orang muslim atau muslimah, maka dia menanggalkan seolah-olah keislamannya. Dia meninggalkan keimanannya. Dan dia tidak berani untuk menampakkan keimanannya. Dia tidak berani untuk menampakkan keislamannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim, mereka melakukan tijarah. Mereka melakukan perjualbelian. Mereka melakukan perniagaan ke berbagai tempat. Dan orang-orang kafir seperti orang-orang Farsi, orang-orang Rum, mengenal bagaimana keberanian para sahabat, bagaimana kejujuran para sahabat, bagaimana keahlian para sahabat ketika mereka melihat dalam perjalanan mereka. Maka demikianlah seorang muslim ketika dia bepergian, ketika dia singgah di satu tempat, maka hendaklah dia komitmen kepada keimanannya, komitmen kepada keislamannya, komitmen taat pada sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, yang dengan safar ini akan memberikan banyak pengaruh kepada dakwah Islam. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bahasan yang kedua. Bahasan yang ketiga yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan safar adalah safar dengan bagian-bagian ibadah. Ketika kita safar, memang ada hukum-hukum yang tersendiri. Jadi ada hukum-hukum yang terpisah. Ada hukum-hukum yang khusus dibanding ketika kita iqamah. Ketimbang kita menyendiri. Yang pertama yang saya ingin jelaskan, as-safaru wa thaharah. Safar dengan bersuci. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6, Demikian juga kita bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 42 Allah Ta'ala berfirman, ini dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman, "Fa in kuntum marida aw ala safarin aw ja'a ahadun minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban." Hukum yang pertama adalah safar dengan bersuci. Allah telah menjelaskan dalam ayat Al-Quran, apabila kamu sakit atau sedang bepergian, kemudian datang dari suatu hajat, ya, datang dari WC, baik menunaikan hajat besar atau hajat kecil, atau kalian berjima, menurut pendapat yang rajih, lalu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang thayyib, dengan sa'id yang suci. Lalu usaplah wajahmu dan kedua telapakmu. Demikianlah Allah telah menjelaskan tentang hukum ini. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini tentang rukhsah bagi orang yang sedang safar ketika ia tidak mendapatkan air untuk bertayamum. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang tayamum dengan safar? Karena orang yang sedang safar dimungkinkan besar untuk tidak mendapatkan air. Berbeda dengan ketika kita sedang mukim. Dan ini bukan berarti orang yang mukim tidak boleh tayamum selamanya. Tidak. Akan tetapi orang yang sedang safar kemungkinan untuk tidak mendapatkan air, maka sangat besar. Maka dengan itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ini tentang kata-kata safar, tidak mendapatkan air, kemudian tayamum. Kemudian pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama telah menjelaskan bolehnya tayamum dengan dua sebab. Yang pertama, imma bisababi adami wujudil ma, wa imma bisababi adamul kudra fisti'malil ma. Bolehnya kita tayamum adalah dengan dua sebab. Yang pertama, dengan sebab tidak adanya air, atau dengan sebab ada air tetapi tidak mampu untuk menggunakannya. Nah, bagi orang yang safar, kedua sebab ini dimungkinkan besar dan akan terjadinya adalah sangat besar. Adapun apabila tidak ada air, jelas apabila airnya tidak ada, maka bagi seorang muslim boleh untuk menunaikan sholatnya dengan tayamum. Tayamumnya apa? Dengan cara dia mengambil as-sa'id, itu mus'ida ala wajhil ard, setiap yang ada di muka bumi, baik tanah ataupun pasir ataupun yang lainnya. Maka dia cukup untuk memukulkan telapak tangannya. Ya. Lalu mengusap wajahnya dan mengusap dua telapak tangannya. Kemudian yang kedua, ada air tetapi tidak bisa menggunakannya. Bagaimana ada air tetapi tidak bisa menggunakannya? Kalau kita dicocokkan dengan orang yang sedang safar, seperti ada air, tetapi airnya cuma kebutuhan untuk minum, yang apabila dia dipakai untuk, apabila ia menggunakannya untuk wudu, maka dia akan kehausan dan tidak bisa artinya minum. Akan kehausan, bahkan mungkin akan timbul sakit, akan timbul madarat. Maka wujuduhu ka'adamihi, adanya air seperti tidak adanya air. Atau dimungkinkan, ya, ada air tapi harus beli. Dan seseorang itu tidak memiliki dana, tidak memiliki uang, tidak memiliki rupiah. Untuk apa? Untuk membeli air itu. Wujuduhu ka'adamihi. Maka adanya seperti tidak adanya. Maka ini adalah berkaitan dengan safar. Atau seseorang yang mendapatkan air, akan tetapi dia sakit. Akan tetapi dia sakit. Rasulullah itu Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum marudha aw ala safarin. Orang yang mendapatkan air, tetapi dia sakit, tidak mampu menggunakan air, maka boleh baginya adalah tayamum. Ya. Boleh baginya adalah tayamum. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita naik kereta, atau naik pesawat, atau naik bis, ya, lalu kita tidak mendapatkan air untuk wudu, ya, maka boleh kita untuk bertayamum. Bagaimana bertayamumnya? Tayamumnya tidak usah kita membawa tanah dari rumah. Maka kita cukup ke dinding, seperti ke kaca mobil, atau ke joknya, kursinya. Kita cukup memukulkan dua telapak tangan kita, dan boleh dengan dua cara. Dalam satu hadis dikatakan, maka beliau mengusap wajahnya dulu. Kemudian mengusap dua telapak tangannya begini. Maka ini cukup. Ya. Atau cara yang kedua, yaitu telapak tangan dulu, lalu mengusap wajahnya. Kedua hadisnya adalah sahih. Nah, ini adalah orang yang safar dengan taharah. Salah satunya adalah boleh bagi dia bertayamum ketika tidak mendapatkan air, atau ada air tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Lima, disebabkan ada tetapi tidak mencukupi, atau ada tetapi dibutuhkan untuk sesuatu yang sangat urgen untuk kebutuhan kita, atau dalam kondisi kita sakit. Nah, ini adalah berkaitan dengan tayamum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membedakan hukum yang mukim dengan iqamah tentang mengusap kedua hub. Jadi tentang mengusap kedua hub. Ya, hub adalah ya, kullu asatir al-ka'baini fama taqahuma min jildin aw ghairiha. Hub adalah setiap sesuatu yang menutupi kedua mata kaki atau lebih dari kulit atau yang lainnya, ya, atau dari kain, seperti mungkin kita mengenanya dengan kaos kaki, atau kita mengenanya dengan sepatu dan yang lainnya. Nah, maka dalam syariat Islam, seseorang ketika berwudu tidak mencuci kakinya ketika dia memakai hub. Bagi yang mukim dibolehkan tidak melepas hubnya selama sehari semalam. Tetap bagi orang yang bepergian, maka baginya diperbolehkan tidak melepas hubnya selama 3 hari 3 malam. Hal ini seperti dijelaskan dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Sofwan ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salata ayamin wala liyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Sofwan ibn Asal berkata, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kami apabila sedang bepergian untuk tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau kita junub. Kalau kita junub seperti mimpi ataupun berjima, maka kita lepas khufnya. Tetapi kalau batal dari hadas kecil, seperti seseorang itu buang air besar, ataupun kencing, ataupun tidur, dan sebagainya, maka bagi dia boleh berwudu dengan cara cukup, ya, mulai dari sunnahnya, kemudian mencuci muka, kemudian mencuci kedua tangan, mengusap kepala, lalu dia tidak mencuci kakinya, tetapi hanya mengusap khufnya. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna limusafiri wa yawman wa laylah lil muqimi yakni fi masjid al-Khufain. Rawahu Muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallam telah memberikan batasan 3 hari 3 malam bagi yang musafir dan sehari semalam bagi yang mukim, yaitu dalam mengusap kedua khuf. Jadi bagi orang bepergian, para ibu, para bapak, kaum muslimin, pemirsa Rajatik yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh bagi yang safar tidak melepas kaos kakinya selama 3 hari 3 malam atau khuf atau sepatu. Dan dia tidak mencuci kakinya. Ya. Tetapi dengan syarat, ketika memasukkan kaos kakinya ataupun memasukkan khufnya atau memasukkan sepatunya dalam keadaan telah berwudu dengan wudu yang sempurna. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin tatawadda'a yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahwaitu li anzahu fi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain fa masa 'alaina. Di mana Mughirah bin Syu'bah berkata, satu ketika aku bersama Nabi SAW dalam satu bepergian, lalu beliau berwudu, maka aku bermaksud untuk mengambil khuf beliau. Jadi aku membungkukkan badanku dan mengulurkan tanganku untuk mengambil kedua khuf beliau, kedua kaos kaki beliau, kedua khuf beliau. Maka beliau mengatakan, biarkan kedua khuf ini, ya, jangan dicopot, jangan dilepas, karena aku memasukkan, ya, keduanya dalam keadaan suci. Jadi memasukkan kedua kaki ini dalam keadaan suci. Aku telah berwudu. Tamas alaihima, lalu beliau mengusap atasnya saja. Jadi mengusap khuf atasnya saja satu kali. Cukup ya, satu kali. Maka ini adalah merupakan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Yaitu tentang apa? Bersuci. Jadi bersuci, dimana dalam mengusap khuf bagi orang yang sedang mukim sehari semalam, tetapi bagi orang yang bepergian 3 hari 3 malam. Nah, maka ini adalah salah satu bahasan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu as-safaru wa taharah. Safar dengan taharah. Disafar dengan taharah. Ini adalah bahasan yang ketiga. Bahasan yang keempat adalah as-safaru was-salat. Safar dengan salat. Jadi safar dengan salat. Safar dengan sholat, ini ada beberapa poin yang harus diketahui oleh kita. Yang pertama, al-musafiruna wal-adhan. Orang-orang yang sedang safar dengan adhan. Yang dimaksud oleh saya di sini, kalau kita bergerombol safar, ya, seperti ke gunung, mungkin ke apa pinggir pantai, atau ke tempat tertentu, kita bergerombol. Dan kita tidak bersama kaum di satu tempat. Apa hukum adzan bagi kita? Untuk orang-orang yang safar. Maka pendapat yang rajih, adzan bagi orang yang safar adalah wajib. Hal itu berdasarkan hadis yang umum dan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Malik bin Muhairis radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadu minkum waliya'umakum akbarukum. Nabi SAW mengatakan, apabila hadir waktu sholat, maka adzanlah seseorang di antara kamu, dan angkatlah imam yang paling tua di antara kamu. Di sini termasuk yang dimaksud akbarukum, ay aksarum Qur'an, yang paling banyak Qur'annya. Dan ini ketika Malik bin Muhairis pulang dari beliau, dari Nabi Salam. Ya. Jadi ketika beliau pulang ke negerinya, pulang ke kampungnya, maka baginda Rasulullah Salam mengatakan, idza hadaris salatu falyu'adzin ahadu minkum. Apabila datang waktu salat, maka adzan salah seorang di antara kamu. Di sini menunjukkan bahwa apabila kita berjamaah safar, gerombolan safar, atau rombongan safar, dan kita tidak mendengar artinya adanya kaum muslimin, dan kita tidak singgah dalam satu tempat jamaatul muslimin, artinya kampung di situ, maka bagi para musafir adalah adan salah seorang di antara mereka. Tetapi kalau kita singgah di sebuah masjid, di satu masjid yang di situ telah dikumandangkan adzan, maka tidak masuk dalam dalil ini dan tidak masuk dalam hadis ini. Karena yang dimaksud di sini ketika para musafir bepergian yang mereka adalah khusus tidak mendengar adzan dalam satu kaum, maka bagi mereka adalah untuk menunaikan adzan. Jadi bagi mereka adalah untuk menunaikan adzan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ini adalah tentang adzan. Tentang apa? Adzan. Adapun apabila musafir datang ke satu tempat yang telah dikumandangkan adzan di situ, maka tidak wajib baginya adzan. Tetapi kalau dia mau adzan lagi, diperbolehkan dengan syarat adzannya tidak dikumandangkan dengan terdengar oleh orang-orang sekitarnya, tetapi terdengar oleh orang-orang yang berkumpul di situ saja. Hal itu disebabkan ada hadis yang mengatakan bolehnya untuk adzan bagi sendiri. Seperti dalam hadis yang dikisahkan tentang seorang pengembala yang ada di sebuah bukit, lalu Allah Ta'ala takjub dengan apa yang dilakukan oleh orang itu, oleh pengembala itu, di mana dia sendirian, lalu dia adzan, lalu dia ikum, lalu dia salat. Nah, lalu dia salat. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ini adalah berkaitan dengan adzan. Jadi, adzan apabila safar itu rombongan dan mereka saja, maka yang dimaksud mereka saja ini artinya para musafir ini tidak singgah di sebuah kampung yang telah dikumandangkan adzan, yang di situ ia telah mendengar adzan, maka baginya atau bagi mereka untuk menunaikan adzan. Bagi mereka adalah untuk menunaikan adzan. Nah, ini adalah berkaitan dengan hukum adzan. Jadi bagian dari salat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-aslu lil musafirin qaslu salat. Kemudian Allah Ta'ala alam bahwa asal bagi orang yang musafir, mereka adalah mengqasar salat. Jadi hukum asal bagi orang yang musafir adalah mengqasar salat. Walaupun mengqasar salat ketika safar, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan rukhsah saja, ya, kemudahan, ya, berarti boleh sempurna, boleh qasar. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jadi ada yang mengatakan wajib. Maka pendapat yang kuat bahwa asal bagi orang yang safar adalah mengqasar salat. Hal ini karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101, wa idza dharabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyatinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubiina. Dan apabila kamu melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa atas kalian untuk mengqasar salat. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW bersabda, awalu ma qiratu salat raqatani raqatani thumma iqrat tuqira salatu safari wa utimat salatul hadari. Di mana dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwa awal, ya, diperdukan salat adalah dua rakaat, kemudian ditetapkan salat, ya, safar dua rakaat, dan disempurnakan salat safar empat rakaat. Maka di sini menunjukkan bahwa awal kewajiban salat adalah dua rakaat, kemudian ditetapkan salat safar dua rakaat, dan disempurnakan salat apa? Salat ketika hadir, yaitu empat rakaat, yang dimaksud adalah duhur, asar, dan isya. Kemudian dalam hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, salatul safari wa salatul fitri wa salatul adha wa salatul jumati rak'atani tamamun bighairi qasrin ala lisani nabiyikum. Dan hadis ini dihasankan oleh banyak ulama. Salat safar, salat fitr, yaitu salat idul fitri, dan salat idul adha, dan salat jumat adalah dua rakaat. Itu sempurna, bukan qasar, dan itu berdasarkan lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sahibtu Nabiya sallallahu wa Abu Bakr wa Umar takanu la yaziduna an rakataini fi safari. Abdullah bin Umar mengatakan, aku menyertai Nabi sallallahu, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, lalu aku tidak mendapatkan mereka salat melebihi 2 rakaat ketika mereka safar. Maka dengan itulah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa sunnah, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau apabila safar maka beliau melakukan salat dengan diqasar. Melakukan salat dengan diqasar. Adapun bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, terutama ibadah haji, maka kita tahu bahwa para ulama mengatakan qasar ketika haji adalah termasuk nusuk, termasuk bagian dari ibadah haji. Ya. Itu apa? Mengqasar salat ketika di Mina dan mengqasar salat ketika di Arafah dan mengqasar salat ketika di Muzdalifah, di mana para ulama mengatakan itu adalah termasuk nusuk haji. Itu adalah termasuk bagian dari ritual ibadah haji. Ya. Walaupun tentunya berbeda ketika seseorang menunaikan qasar di Mina tanpa dijama, ketika menunaikan qasar di Arafah dijama, yaitu jama taklim, yaitu duhur dengan asar, didahulukan dibawa kepada waktu duhur. Kemudian apa? Untuk di Muzdalifah dengan jama takhir, yaitu menunaikan salat maghrib pada waktu salat isya. Ini adalah berkaitan dengan qasar. Bahwa kita melihat hadis-hadis yang kuat, hadis-hadis yang menunjukkan perbuatan Nabi SAW, yang menunjukkan perkataan Nabi SAW, bahwa beliau melakukan ketika safar adalah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita tahu bahwa hukum asal bagi orang yang safar adalah mengqasar salatnya, maka di sini ada hukum-hukum tertentu. Itu apa? Salatul musafir halkal mukim. Itu salat orang yang safar di belakang orang yang mukim. Jadi orang yang safar di belakang orang yang sedang mukim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila orang yang sedang safar ya, salat di belakang yang mukim, maka baginya menyempurnakan salatnya. Jadi baginya menyempurnakan salatnya bersama imam yang mukim. Hal ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, seperti apa yang diriwayatkan dari perbuatan Abdullah bin Abbas dan perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Musa ibn Salamah rahimahullahu ta'ala dikatakan, kunna ma ibn Abbasin bimakata. Fakultu, inna idha kunna ma'akum sulayna arba'an. Wa idha raja'na ila rihalina sulayna rakataini. Faqala, tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dimana dikatakan aku, apabila bersama kamu maka sholat 4 rakaat. Dan apabila kami kembali kepada tempat tinggal kami, ya mungkin ke tenda-tenda dan sejenisnya, maka kami sholat 2 rakaat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, itulah sunnah Abul Qasim. Jadi sunnah Abul Qasim. Di sini menunjukkan apa? Bahwa menyempurnakan sholat 4 rakaat di belakang mukim bagi yang musafir adalah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Dan ini diwayatkan. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu idza shala ma'al imami shala arba'an wa idza shala wahdahu shala rak'atain. Di mana Abdullah bin Umar juga dikatakan apabila beliau salat sendirian maka dia salat 2 rakaat dan apabila salat bersama kaum maka dia atau beliau melakukan 4 rakaat. Jadi beliau melakukan 4 rakaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sunnah. Nah, tetapi di sini kadang ada perbedaan di antara para ulama. Bagaimana kalau kita mendapatkan bersama imam 2 rakaat terakhir? Ya, apabila kita mendapatkan 2 rakaat terakhir bersama imam, apakah kita boleh untuk mengqasarnya? Ya, tanpa menambah setelah salamnya imam. Ya. Atau kita mendapatkan 1 rakaat bersama imam, apakah kita cukup menambah 1 rakaat saja atau bagaimana? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang rajih, berdasarkan keumuman dalil yang tadi, maka walaupun kita mendapatkan dua rakaat terakhir, maka bagi kita adalah menyempurnakan empat rakaat. Walaupun kita mendapatkan satu rakaat bersama imam, karena kita adalah di belakang orang yang mukim, walaupun kita masuk, maka mengambil keumuman dalil yang tadi, bahwa sunnahnya adalah empat rakaat. Al-Imam Ibn Abil Bar rahimahullah ta'ala belum mengatakan dalam kitabnya, qala anna fi ijma'il jumhur min al-fuqaha ala anna al-musafira idza dakhala fi salati al-muqimina fa adraka minha raqatan annahu yulzimu an yusalli arba'an wa qala aktsaruhum innahu idza ahrama al-musafir khalfa al-muqim qabla salamin annahu talzimu salat al-muqim wa alaihi al-itman. Di mana Imam Ibn Abil Bar rahimahullah telah mengatakan, dia mengatakan merupakan bagian dari ijma jumhur dari kalangan fuqaha bahwa musafir apabila masuk dengan yang mukim mendapatkan darinya satu rakaat, maka dia dituntut untuk sholat empat rakaat. Dan berkata-kata sebagian kebanyakan di antara mereka, apabila seseorang itu takbiratul ihram, artinya musafir takbiratul ihram di belakang mukim sebelum salam, maka baginya adalah mengikuti sholat mukim. Dan ini adalah kebanyakan pendapat ulama, dan ini adalah baginya artinya untuk menyempurnakan. Jadi baginya adalah untuk menyempurnakan. Kemudian sebagian para ulama berdalil dengan dalil umum, yaitu inna maju ilal imam liyutan mubihi wala takhtalifu alaihi fa idza kabara takabbiru. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang yang sedang safar sholat di belakang yang mukim, maka dia menyempurnakan empat rakaat. Nah, sebaliknya apabila yang mukim sholat di belakang yang musafir, jadi apabila yang mukim sholat di belakang yang musafir, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka baginya adalah untuk menyempurnakan sholatnya empat rakaat. Jadi untuk menyempurnakan sholatnya empat rakaat. Al-Imam Ibn Qudamah menukil ijma, qala ajma'a ahlul ilmi ala annal muqima idza atama bil musafiri wa salama al musafir min raqataini ala anna al muqimi itmamu shalah. Berkata Imam Ibn Qudamah, telah ijma ahlul ilmi bahwa yang mukim apabila bermakmum di belakang yang musafir, dan musafir itu salam dari dua rakaat, maka bagi yang mukim menyempurnakan salatnya dua rakaat lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu bin Umar radhiyallahu taala anhu, anhu kana idza qadima Makkah shala bihim raqatain thumma yaqul ya ahla Makkah atimmu salatakum fa inna qauman musafirun. Abu bin Umar mengatakan apabila beliau masuk kota Mekah, maka beliau mengimami ahlu Mekah, maka beliau salat mengimami mereka dua rakaat. Kemudian beliau berkata, wahai ahlu Mekah, sempurnakanlah salat kalian karena sesungguhnya kami sedang safar. Jadi sesungguhnya kami sedang safar. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi di sini menunjukkan bahwa orang yang mukim apabila sholat di belakang yang safar, maka dia tidak mengkosor sholatnya, tetapi tetap menyempurnakan apa? Sholatnya. Sebab bagi dia tidak ada kosor, ya. Bagi dia tetap menyempurnakan sholatnya. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini adalah berkaitan dengan hukum di sini mengkosor sholat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terkadang seorang imam yang musafir ketika ada ditunjuk menjadi imam, terkadang dimungkinkan terjadi sesuatu apabila dia mengkosor sholatnya. Bila terjadi kaget pada orang yang mukim, ataupun terjadi gejolak karena dia lupa untuk menjelaskannya. Maka Allah Ta'ala alam, tidak mengapa baginya untuk menyempurnakan sholatnya. Ya. Hal ini, sebagian para ulama dimungkinkan dengan beristidlal dengan kisah Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyempurnakan sholat di Mina. Salah satu alasan yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyelisih Abu Bakar, menyelisih Umar Utsman, bahkan tentunya menyelisih Rasulullah SAW, di mana mereka semuanya adalah menunaikan sholat di Mina dua rakaat, tetapi beliau menunaikannya empat rakaat. Nah, maka para ulama beristinbat dan para ulama artinya mentakwil dari apa yang diperbuat oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Salah satunya mereka mengatakan bahwa pada waktu itu banyak orang yang baru masuk Islam. Jadi banyak orang yang baru masuk Islam dari ahlu Makkah. Ya. Dan beliau merasa takut kalau mereka menyangka bahwa sholat duhur dan sholat asar adalah dua rakaat. Ya. Maka untuk menolak mafsadat ini dan menolak syubhat ini, maka beliau menyempurnakan empat rakaat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wallahu taala alam, dan pendapat ini bisa diterima dan bisa ditolak. Artinya apabila kita merasa takut terjadi gejolak, terjadi sesuatu yang dimungkinkan ketika kita sholat ataupun setelah kita sholat akan terjadi sesuatu, maka tidak mengapa bagi imam yang musafir, bagi dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Terlebih ada pendapat jumhur bahwa bagi orang yang sedang safar boleh menyempurnakan sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian pemirsa Raja Titi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan seorang musafir boleh untuk mengqasar salatnya? Seorang musafir boleh untuk mengqasar salatnya adalah setelah meninggalkan tempat tinggalnya. Ima di tengah perjalanannya atau setelah dia sampai ke tempat yang dituju. Dan tidak boleh seseorang untuk mengqasar salatnya ketika dia mau berangkat dari tempat tinggalnya. Contoh, ketika saya akan berangkat ke Jakarta, maka saya tidak boleh mengqasar ketika saya masih di Tasik. Nah, setelah meninggalkan tempat tinggal, setelah meninggalkan perkampungan saya, maka baru ya saya boleh untuk mengqasar salat di tengah perjalanan. Ya. Kalau para ulama mengatakan setelah tidak melihat rumah-rumah lagi yang terpisah, ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak boleh kita mengqasar sholat ketika kita masih di rumah kita, masih di tempat tinggal kita. Bolehnya kita mengqasar sholat ketika kita di tengah perjalanan atau telah sampai di tujuan. Dan untuk mengqasar sholat, wallahu ta'ala alam, ketika safar tidak berkaitan dengan jarak dan tidak berkaitan dengan lama. Ya, jadi tidak berkaitan dengan jarak dan tidak berkaitan dengan lama. Selama dikatakan safar, ya, maka kita boleh untuk mengqasar sholat. Mau 2 hari, 3 hari, atau seminggu, atau sebulan. Selama kita mengatakan itu safar, selama kita meniatkan safar, maka bagi kita adalah untuk mengqasarnya. Jadi dibolehkan untuk kita mengqasar sholat. Maka ini adalah berkaitan dengan qasar sholat ketika kita safar. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin yang sangat penting berkaitan dengan orang yang safar adalah al-jam'u baina salataini, yaitu menjama 2 salat. Ya. Diperbolehkan bagi orang yang sedang safar untuk menjama 2 salat, takdiman wa ta'khiran, baik jama takdim ataupun ta'khir, menurut pendapat yang rajih. Jadi menurut pendapat yang rajih. Dan jama ya, takdim ataupun jama ta'khir, ketika orang akan safar ataupun ketika safar, maka dibolehkan baginya. Ya. Dan menjamak sholat dengan mengqasar sholat tidak mesti bersatu. Artinya apa? Tidak setiap kita mengqasar sholat harus menjamak sholat. Dan tidak mesti kita menjamak sholat harus mengqasar sholat. Ya. Terkadang kita menjamak sholat tetapi kita tidak mengqasar sholat. Sebab alasan jama' bukan hanya bepergian, seperti karena kita sakit, karena ada rasa takut, dan yang lainnya. Ataupun seperti turunnya hujan. Dan ini telah saya bahas di bahasan yang khususnya. Adapun, tatkala kita mengqasar, tidak mesti menjama'. Bahkan ada tempat yang kita mengqasar sholat, dan sunnahnya syariatnya tidak menjama'nya. Seperti ketika orang berada di Mina. Maka kaum muslimin ketika mabit di Mina dan ketika diam di Mina, maka baginya menjamak mengqasar sholat, yaitu duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, tetapi tidak dijamak. Ya, tetapi tidak dijamak. Maka oleh sebab itu tidak mesti mengqasar harus menjamak. Bahkan kalau kita sedang safar kemudian merasa luas untuk menunaikan sholat dalam waktunya, maka lebih afdal. Berdasarkan dalil yang umum, inna sholata kanat 'alal mu'mina kitaban mauquta, dan hadis yang umum, afdalul amali as-salatu ala waqtiha, yaitu salat yang paling afdal adalah dalam waktunya. Maka kalau kita bepergian dan kita merasa luas, ya, dan kita merasa artinya tidak ada masalah, tidak ada satu keberatan untuk sholat dalam waktunya, maka sholat dalam waktunya adalah lebih afdal walaupun kita mengqasarnya ketika kita sholat sendirian. Atau mungkinkan ketika kita menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji, maka kita sholat di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, sholat dengan berjamaah bersama imam yang ada di sana, maka akan menambah banyak pahala. Ya, akan menambah banyak pahala, karena setiap satu rakaat akan dihitung dengan 1000 kali lipat bagi di Madinah, dan ketika di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Maka semakin banyak kita datang ke Masjidil Haram, akan semakin banyak kita menunaikan ibadah seperti tahiyatul masjid, kemudian apa? Kemudian sholatnya adalah banyak, dan demikianlah semestinya. Maka dengan itu antara menjama dengan apa? Dengan mengqasar tidak mesti bersatu. Dan menjamak sholat, boleh jamak takdim atau jamak ta'khir. Jamak takdim, yaitu membawa sholat asar kepada sholat duhur, dan membawa sholat isya kepada sholat maghrib. Kemudian dalam menjamak sholat, disunnahkan untuk tartib, yaitu niat sholat duhur dulu, baru sholat asar, baik jamak takdim ataupun jamak ta'khir. Dan tartib, apa maghrib dulu, kemudian apa? Isya, isya dulu. Apa kemudian setelah itu adalah isya. Baik jamaah takdim ataupun jamaah takhir. Adapun jamaah takhir, yaitu membawa sholat duhur kepada sholat asar dan membawa sholat maghrib kepada sholat isya. Itu yang dinamakan dengan jamaah takhir. Kemudian jamaah bisa dilakukan dalam 3 tempat. Yang pertama, dibolehkan orang menjamaah sebelum berangkat. Artinya apabila orang akan bepergian, ya, lalu telah datang waktu sholat duhur, maka boleh dia untuk mengambil sholat asarnya ke sholat duhur. Tetapi ingat, 4 rakaat, tidak boleh dikasar. Jadi duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Karena dalam hadis ini dinyatakan bahwa Nabi SAW menjamak duhur dengan asar, lalu beliau pergi. Dan boleh juga menjamak ketika di tengah perjalanannya. Seperti kita pergi dari sini, dari Jakarta ke Surabaya, ketika kita berhenti di Semarang umpamanya waktu asar, maka kita boleh menjamak takhir, yaitu duhurnya kepada waktu asar. Dan ketika kita telah sampai ke Surabayanya, maka kita pun boleh menjamak 2 salat. Jadi menjamak 2 salat. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika kita menjamak 2 salat, maka bagaimana adzan dan iqamahnya? Hadis yang paling kuat bahwa untuk menjamak sholat adzan 1 kali dan iqamah 1 kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, ketika Nabi SAW menjamak di Arafah, itu jamak antara duhur dengan asar, maka beliau adzan dengan 1 kali dan iqamah 2 kali. Dan ketika beliau datang ke Muzdalifah, lalu beliau menjamak antara antara maghrib dengan isya, maka beliau adzan 1 kali atau memerintahkan Bilal dengan adzan 1 kali dan iqamah 2 kali. Adapun hikmah yang disebutkan oleh para ulama, adzan 1 kali karena dalam satu waktu. Adapun 2 iqamah untuk memisahkan di antara 2 salat. Untuk memisahkan di antara 2 salat. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sangat penting untuk kita bahas, adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu salatut tatawwu wal musafirun. Salat sunnah dan orang-orang yang safar. Jadi salat sunnah dengan orang yang sedang safar. Yang pertama, al aslu lil musafirin tarku sholati rawatib ila rakaatil fajri wal witri. Ya. Pendapat yang rajih bahwa bagi orang yang sedang safar, meninggalkan sholat rawatib. Sholat rawatib ini sholat yang dikontinyukan, ya, seperti sholat ba'diyah, sholat qibliyah, dan sholat witir. Ya. Maka hukum asal bagi orang yang sedang safar adalah tidak melakukan sholat rawatib, tidak melakukan sholat ba'diyah, tidak melakukan sholat qabliyah, itu qabliyah duhur, ba'diyah duhur, ya, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qabliyah subuh. Kecuali dua rakaat subuh dan sholat witir. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, bahwa ada kisah yang sangat agung ketika dikisahkan tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Seorang tabi'in menyertai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau melakukan salat, ya, di perjalanan menuju ke Mekah. Fashalla lana dhuhra rak'ataini. Maka beliau itu salat dhuhur dua rakaat. Lalu beliau pun menghadap kepada kami dan duduk bersama kami. Para an-nasa qiyaman. Lalu dia melihat orang-orang pada bangun, artinya salat. Maka lama yasna'u haula, apa yang diperbuat oleh mereka? Qala yusabbihun. Mereka pada bertasbih, yang dimaksud pada salat sunnah. Qala law kuntu musabbihan la atmamtu salati. Ya ibn akhi, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahullah. Wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahullah. Wa sahibtu Umara falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahullah. Wa sahibtu Utsmana falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahullah. Tsumma qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat dalam perkataan beliau ini. Ya. Maka beliau mengatakan, kalaulah aku sholat sunnah, maka aku akan menyempurnakan sholatku. Ini pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Kata beliau, kalau aku sholat sunnah, kalau aku sholat qabliyah atau sholat ba'diyah, ya aku akan menyempurnakan sholatku. Masa sholatnya itu dikosor, kok ada sholat qabliyah, kata beliau. Aku telah menyertai Nabi SAW, maka aku tidak melihat dalam pekerjaan beliau menambah dari dua rakaat sampai beliau itu wafat. Aku menyertai Abu Bakar, aku menyertai Umar, aku menyertai Utsman. Mereka menunaikan sholat dua rakaat saja ketika safar dan mereka tidak menambahnya. Tidaklah kalian mengetahui tentang firman Allah Ta'ala, sungguh pada diri Rasulullah SAW bagi kamu ada suri tauladan yang baik. Ya. Dan demikian dalam hadis-hadis yang lain. Nah, sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, walam yunqal anhu fissatari anhu sholat ala, yani annahu sallallahu alaihi wasallam sholat sunat ratibah garihina. Dia mengatakan tidak pernah dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau sholat sunat ratibah selain dua rakaat sebelum subuh. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau mengatakan keadaan Nabi SAW sangat menjaga, ya, dua rakaat sebelum subuh dan menjaga salat witir, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Jadi wallahu ta'ala, sunnahnya bagi orang yang sedang safar tidak melakukan salat rawatib, tidak melakukan salat qabliyah, tidak melakukan salat apa? Ba'diyah. Kemudian dibolehkan baginya untuk melakukan salat sunnah di atas kendaraan. Yang dimaksud di sini adalah sholat witir, bukan sholat qabliyah dan bukan sholat ba'diyah ataupun sholat mutlak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Anas bin Malik ataupun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari ala rahilati haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu. Beliau mengatakan keadaan Nabi SAW, beliau sholat ketika safar di atas kendaraan, kemana kendaraannya itu mengarah. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan walam yasna dzalika fil maktubah, dan beliau tidak melakukannya dalam salat wajib. Jadi salat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan. Salat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan dan boleh dilakukan walaupun tidak menghadap kiblat ketika dia sedang safar. Jadi ketika dia sedang safar maka boleh baginya menunaikan salat sunnah. Tetapi wallahu ta'ala, yang dimaksud dengan sunnah di dalam hadis ini adalah sunnah seperti witir ataupun salat mutlak. Jadi bukan sholat apa? Bukan sholat rawatib, ba'diyah ataupun qabliyah. Dan tidak melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Illa inda darurah, kecuali waktu darurah. Seperti ketika kita di atas pesawat yang tidak memungkinkan kita mendapatkan tempat untuk, artinya singgah, ya, transit. Kalau kita transit, dan kita akan mendapatkan waktu untuk menjamah di sana, maka dijamah. Tetapi kalau tidak memungkinkan seperti kita pergi untuk menunaikan umrah ataupun ibadah haji dengan pesawat yang langsung ke Jeddah ataupun ke Madinah, maka tentunya bagi kita semua sholat boleh di atas kendaraan dengan dalil yang umum, taqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang yang sedang safar ya. Kemudian poin yang terakhir sebelum pertanyaan ya, di antara perkara yang sangat penting berkaitan dengan orang yang safar, bahwa amalan yang dilakukan ketika kita mukim lalu kita tinggalkan dengan sebab safar, maka dengan keluasan rahmat Allah kepada hamba-Nya, kepada orang-orang beriman, Allah Ta'ala akan tetap mencatat dan memberikan pahala baginya. Tetapi syaratnya amal yang didawamkan, dikontinuikan. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahih. Apabila seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka akan ditulis baginya seperti amal yang dia lakukan ketika mukim, ketika dalam di tempat tinggalnya, dan ketika dia sehat. Dan ini adalah merupakan kemurahan Allah Ta'ala kepada hambanya. Kemudian poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan, perlu saya sampaikan satu penjelasan yang sangat penting, bahwa bolehnya tayamum bukan alasan safarnya. Karena ada sebagian orang yang berpendapat di Indonesia ini, dan saya belum pernah mendapatkannya dalam kitab-kitab tafsir, dan saya belum mendapatkannya dalam kitab para ulama dan amal para ulama, ada orang yang bertayamum walaupun ada air, asal safar. Maka ini belum ada yang mengatakan dari kalangan para ulama terdahulu. Yang kedua, termasuk di Indonesia ini, ada di antara kaum muslimin yang mengqasar sholat maghrib 2 rakaat. Jadi ada yang mengqasar sholat maghrib 2 rakaat. Dan ini adalah tidak benar, dan dia tidak memperhatikan hadis sebuah hadis di mana Rasul mengatakan, ketika mengatakan awalu mafruḍu sholatu rakaatain ini rakaatani rakaatani, maka disebutkan dalam hadis itu ilal maghriba fa innaha witru nahar wa ila subha fa innaha tutawwilu alqiraah. Jadi awal diwajibkan sholat itu 2 rakaat, kemudian ditetapkan sholat safar 2 rakaat, dan disempurnakan sholat mukim. Kecuali maghrib tetap 3 rakaat, karena dia adalah witir siang. Kemudian kecuali subuh karena dipanjangkan bacaannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini tentang beberapa hukum fikih berkaitan dengan orang yang safar, dan termasuk mungkin di sana bahasanya adalah adabu safar, adab-adab orang safar, barangkali bisa dibahas di lain kesempatan. Ini adalah hukum-hukum fikih berkaitan dengan orang yang sedang safar. Wallahu ta'ala, dan mungkin akan semakin sempurna dengan nanti akan datangnya dan munculnya pertanyaan-pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat yang Ustaz telah sampaikan dari hukum-hukum seputar safar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saudara Kusi Masyaki, dan kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan untuk lebih detail atau lebih luas lagi materi bahasan yang saya sampaikan tadi, Anda bisa bertanya di 021-823-6543 atau pesan singkat silakan di 081-317-7-6543. Dan kami coba angkat untuk yang pertama, silakan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana? Saya dari Umu Izaya. Umu Izaya. Iya, silakan Ibu. Saya ingin bertanya tentang berwudu saat kita dalam perjalanan naik pesawat. Contohnya saat berumrah atau menaikkan ibadah haji. Sebahagian mengatakan boleh bertayamum. Sebahagian mengatakan tidak sah tayamumnya karena tidak ada tanah untuk bersuci. Jadi bagaimana pendapat kita dalam hal ini? Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu atas interaksinya. bisa menyimak dengan jelas, Ustaz? Enggak menyimak. Enggak menyimak ya. Pertanyaan dari ibu tadi terkait dengan safar ketika haji atau umroh dengan menggunakan pesawat, yang dalam hal ini bagaimana dengan tayamumnya? Karena ada sebagian pendapat yang membolehkan, ada pendapat juga yang tidak membolehkan, begitu Ustaz. Yang rajih yang mana? Wallahu ta'alam, ya jelas bahwa ketika kita di atas pesawat, maka sangat tidak memungkinkan untuk kita berwudu. Ya. Dari beberapa sisi, sisi yang pertama, sangat dimungkinkan ya, itu sangat tidak memungkinkan. Pertama, tidak mungkin ya bahwa seluruh jamaah dalam waktu sholat untuk bisa berwudu di tempat wudu ataupun di toilet ya. Kemudian juga untuk melakukan wudu adalah sangat sulit ya, di samping juga akan memadorotkan kita. Maka bagi kaum muslimin adalah untuk menunaikan tayamum. Dan tayamumnya adalah bisa ke dinding pesawat atau ke tempat kursi ya. Hal itu disebabkan Nabi SAW telah memberikan contoh, beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke dinding ya. Sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis yang sahih, dan Allah telah berfirman jelas, "Walam tajidu ma'an fatayammamu shaidan thayyiban." Dan siapa yang tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Dan tidak boleh seseorang untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Contoh, nanti aja udah sampai di Jeddah, diparalelkan, yaitu di qada zuhur, asar, maghrib, isya dalam satu waktu. Tidak boleh, karena Allah Ta'ala berfirman apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Allah berfirman, aqimus sholata lidhuluqi syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian dalam hadis yang sahih, wa waqtu dhuhri inna tazulu syamsu ya. Dan ini dijelaskan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya ya. Maka tidak boleh orang mengakhirkan sholat dari waktunya dengan sebab dia menunggu air ya, dengan sebab dia menunggu air. Maka baginya adalah tayamum dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat masih untuk telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Kami coba kembali sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Ya, saya Tini dari Purwakarta. Ibu Ustaz mau tanya. Kalau jarak 20 km itu udah boleh dijamak qasar belum? Jarak 20 km ya, Bu ya? Iya. Baik. Iya. Iya, syukur. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarak 20 km itu. Wallahu ta'ala alam ya. Telah kita jelaskan tadi bahwa tidak berkaitan dengan 20 km-nya atau 10 km atau berkaitan dengan 80 ataupun 100 km-nya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya, bahwa Allah Ta'ala membolehkan qasar tidak berkaitan dengan jarak. Tetapi Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan qasar adalah dengan safar. Nah, tetapi saya sering jelaskan, safar itu kita tahu hukum asalnya adalah mufaraqatul mahal, yaitu meninggalkan tempat tinggal. Safar ditinjau dari sisi keyakinan kita safar ataupun tidak ya, itu ada empat jenis ya, safar itu. Yang pertama, as-safar fi masafah ba'idah fi muddah tawilah, bepergian dengan jarak yang jauh kemudian dengan waktu yang lama. Seperti mungkin kita mengatakan jauh, seperti kita pergi ke Jogja, Semarang, Surabaya, dan waktunya lama, seminggu, bahkan mungkin sebulan, maka tidak diragukan ini adalah safar. Maka orang boleh untuk mengqasar sholat. Yang kedua, as-safar fi masafah ba'idah fi muddah qasirah. safar dengan jarak yang jauh, tetapi dalam waktu yang sebentar. Bisa saja seseorang pergi ke Singapura, atau ke Malaysia, atau ke Aceh, dengan waktu yang sebentar, terutama hari ini, menggunakan pesawat. Dia di sana cuma sejam saja, karena mengikuti pertemuan, atau 2 jam saja. Lalu dia mendapatkan waktu duhur di sana. Apakah dia safar? Maka Allah Ta'ala ini safar. Secara uruf, kembali kepada kebiasaan. Nah, yang ketiga adalah safar fi masafah qaribah fi muddah qasirah. Yaitu bepergian yang dekat dan waktu yang sebentar. Ya, seperti mungkin dari ini Cileungsi. Seseorang pergi umpamanya ke Cibubur atau ke Depok. Dalam waktu yang sebentar, dalam waktu apa? Yang sebentar. Maka ini bukan safar. Jelas, secara urup, secara kebiasaan orang tidak mengatakan safar. Sedangkan yang keempat, para ulama mengatakan, safar, bima safar, qaribah, bimudah, tawilah. Yaitu bepergian dengan jarak yang dekat, tetapi waktu yang lama. Katakanlah seseorang pergi ke Depok dan diam di sana 1 minggu. Apakah safar atau tidak? Maka orang terkadang merasa ragu. Nah, apabila orang merasa ragu, apakah ini safar atau belum? Safar atau bukan? Maka seorang mukmin menghitung dengan 2 perkara. Jadi menghitung 2 perkara. Yang pertama, niat. Jadi niat, apakah kita niat safar atau bukan? Yang kedua, al-yakin. Apakah yakin atau tidak? Karena ada dalil, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Jadi jika ibu merasa yakin itu safar, ya, dan telah meniatkan safar, maka bagi seseorang adalah untuk mengqasar salatnya. Kemudian hari ini berkaitan dengan jauh dan dekat, masalahnya adalah terkadang juga berbeda dengan kondisi dulu. Kalau ibu bertanya tentang 20 km, dihitung dengan dulu, berjalan kaki, maka itu sangat jauh. Karena 20 km bisa dicapai dengan waktu yang cukup lama. Tapi jika kita hitung hari ini, kalau kita menggunakan mobil, sepeda motor, maka orang akan mengatakan apa? Dekat. Maka dengan itulah hikmah syariah tidak dikaitkan dengan kilometernya. Sebab tentunya untuk mengatakan jauh ataupun dekat, untuk diukur dengan kilometer, hari ini dengan dulu akan berbeda dengan perkembangan berkaitan dengan apa teknologi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan demikian Ibu Dini di Purwakarta. Kita masih akan mengangkat 1 pertanyaan berikutnya dari telepon sebelum kita ajukan dari pesan singkat. Silakan. Halo. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Bapak Tunduk Lasa. Iya, ya, silakan, Bapak. Tadi saya mendengar masalah salat sunnah kalau sudah safar. Mm-hmm. Kalau dalam perjalanan umroh, berarti kita kan safar. Mm-hmm. Artinya berarti kita tidak melaksanakan sunat rawatib di masjid yang kita di daerah, di mana, di Mekah, Madinah, gitu. Iya. Sudah jauh, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ta'ala alam, pendapat yang rajih bahwa ketika kita sedang umrah ataupun haji tidak melakukan sholat qobliyah dan tidak melakukan sholat ba'diyah. Ya, karena kita masih safar. Dan Allah Ta'ala alam, tentang berkaitan dengan tidak melakukan sholat rawatib ketika safar, tidak juga ada kekhususan ketika umrah ataupun ketika haji maka boleh melakukan sholat rawatib. Ya, tetapi hadisnya umum dan penjelasannya adalah umum, baik yang menunaikan safar biasa ataupun safar haji ataupun safar umroh. Wallahu ta'ala alam. Apa yang dilakukan oleh kita ketika di antara 2 adzan, maka juga ada amal yang lain yang lebih apa, yang tidak kalah utamanya, yaitu kita berdoa. Kita berdoa di mana tentunya di tempat yang mustajab, terutama kita di apa, di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, dalam waktu yang mustajab, yaitu doa di antara 2 Adzan, wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Aisyah yang bertanya, Assalamualaikum, di Tangerang, beliau bertanya, Ustaz, saya pernah bersafar sendirian dengan seizin dari suami. Saat itu orang tua saya sakit, naik mobil dari tempat tinggal saya sampai tempat tujuan dengan satu mobil. Apakah safar seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Iya. Pertama, suami yang seperti tadi adalah suami yang tentunya melakukan satu kekeliruan, yaitu mengizinkan istrinya pergi safar dengan tanpa mahram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tentunya sebuah kekeliruan dari seorang suami. Jadi ini perlu dipahami adalah sebuah kekeliruan dari seorang suaminya. Dia safar ataupun mengizinkan istrinya safar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tentang wanita tidak boleh safar, termasuk untuk menunaikan ibadah haji ataupun apa, ibadah umroh. Jadi bagi untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, maka apabila tidak ada mahramnya, maka bagi wanita itu tidak wajib umrohnya dan tidak wajib hajinya. Kita mengetahui dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa ma'ahadu mahramin wa la tusafilul mar'atu illa ma'adi mahramin. Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh laki-laki dengan perempuan berduaan, khulwah. Akhirnya ngobrol atau sebagainya, kecuali ada mahramnya. Dan tidak boleh bagi seorang wanita bepergian dengan tanpa mahram. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ibu seorang di antara kita wanita sakit, lalu tidak ada mahramnya, bolehkah bagi dia untuk menjenguk ibunya di jauh sana? Maka jemaah yang dirahmati Allah taala, bagi ibu dan bagi anaknya adalah bersabar keduanya. Dia tidak boleh pergi dengan tanpa mahram. Jadi dia tidak boleh pergi dengan tanpa mahram. Sebab jemaah yang dirahmati Allah taala, ya, tidak datangnya kepada ibunya untuk menengoknya ketika ibunya sakit, itu bukan berarti anaknya adalah durhaka kepada ibunya. Anaknya bisa mendoakan ibunya dari kejauhan sampai ada mahramnya yang menyertainya. Dan apabila sang suami sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan kegiatannya, dan membiarkan istrinya adalah pergi, maka ingat bahwasanya adalah dia berdosa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Lihat dalam sebuah hadis bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah, wa inni utbitu fi ghuswatin kada wa kada, wala intalik fahujji ma'i imra'ati. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan keluar untuk menunaikan haji, sedangkan aku telah mempersiapkan perlengkapan untuk perang di Anu. Maka beliau mengatakan, pergilah haji bersama istrimu. Lihatlah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ketika sang suami akan menunaikan jihad, lalu istrinya akan menunaikan haji, dan merencanakan menunaikan haji, dan telah meniatkan haji, maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, pergilah dengan istrimu, dan engkau tidak berjihad. Sertai temani. Jadilah engkau sebagai mahram dari istrimu untuk pergi. Maka para umahat, para ibu yang saya hormati, pemirsa Raja TV yang saya hormati, keagungan dalam syariat Islam adalah sebagai penghormatan kepada kaum wanita, sebagai pengagungan kepada kaum wanita. Allah Ta'ala sangat mengagungkannya. Allah Ta'ala menempatkan kedudukannya. Di mana seorang wanita tidak boleh pergi safar dengan sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan terjadi mudarat yang sangat besar. Ya. Sebagaimana apa yang kita lihat hari ini. Ya. Kalau mau haji saja, ya, harus dimahrami, harus ada mahramnya. Maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, para umat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana jika Anda akan sekedar menunaikan kebutuhan duniawi seperti berekreasi atau yang lainnya, berhaji saja yang hukumnya adalah wajib, yang hukumnya adalah rukun Islam, menunjukkan tidak boleh berangkat kecuali ada mahramnya. Sehingga Nabi SAW itu mendahulukan bagi suami tersebut untuk pergi bersama istrinya, dan dia diberikan rukhsah untuk tidak berjihad bersamanya. Dan ini adalah satu keagungan di dalam syariat Islam yang harus diketahui oleh kita. Dan ini banyak dilupakan. Dan kita tahu, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kapan saja kita maksiat kepada hukum Allah Ta'ala, akan datang musibah. Tidaklah kita mengetahui dalam sebuah hadis, seseorang yang makan dengan tangan kiri dan menyepelekan syariat makan dengan tangan kanan, Allah Ta'ala mengikomnya. Seperti dinyatakan dalam sebuah hadis, bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW, id akala rajulu bishimalihi, waqala Nabi SAW, ya fulan kul biyamini, faina syaitana yakul wa yashrabu bishimalihi. Qala hada rajul la sata'tu. Qala la sata'ta ma manaka ila kibar? Alam yarfa yadahu ila fi. Ketika para sahabat duduk bersama baginda Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang makan dengan tangan kiri. Maka beliau menegurnya, "Wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu, karena syaitan laknatullah makan dan minum dengan tangan kirinya." Jadi makanlah dengan tangan kananmu. Ya, menegur dia karena dia makan dengan tangan kiri. Syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka orang itu mengatakan, seolah-olah menyepelekan syariat ini. Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Atau seolah-olah dia mengatakan, apa bedanya kanan dengan kiri? Maka baginda Rasulullah marah. Dia mengatakan, semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu. Dan tidaklah engkau mengatakan ini kecuali karena kesombonganmu. Lalu tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak, tidak bisa mengantarkan makanan dan minuman ke mulutnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, musibah yang menimpa kepada kita hari ini, dari berbagai bentuk musibah, gunung meletus, banjir dan sebagainya, hal ini disebabkan karena begitu banyaknya maksiat yang dilakukan oleh umat ini. Jika di dalam hadis ini dengan sebab menyepelekan syariat, makan dengan tangan kiri, maksiat makan dengan tangan kiri, datang ukubah dari Allah Ta'ala. Bagaimana ribuan dan jutaan kaum muslimin tidak menunaikan sholat lima waktu? Bagaimana jutaan kaum muslimat tidak memakai tutup aurat? Bagaimana jutaan kaum muslimah hari ini mereka safar dengan tanpa mahram? Beribu maksiat, pelanggaran syariat yang dilakukan oleh umat ini. Maka dengan itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan yang sehat ini baik bagi rakyatnya ataupun para pemimpin dari bangsa ini, janganlah kita hanya melakukan perubahan ini, perubahan fisik. Tetapi rubahlah kondisi umat ini dari sisi akhlaknya, agamanya, dan kembalikanlah umat ini kepada agama Allah semula. Ya. Dan dengan itulah kita mengetahui salah satu hukumnya bahwa wanita tidak boleh pergi safar dengan tanpa mahram. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat dari Ibu Dinda di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seorang pelaut yang kerjanya memang safar terus Ustaz, berlayar ke negeri-negeri yang lainnya. Bagaimanakah dengan sholatnya? Apakah dengan demikian dia boleh untuk diqasar seterusnya sampai kemudian pulang kembali ke kampung halaman atau tempat tinggal mukimnya? Mohon penjelasan dari Ustaz. Wallah ta'ala alam, bagi pelaut yang dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan selama itu dikatakan safar, maka dalil Quran mengatakan dan dalil sunnah mengatakan boleh baginya adalah untuk mengqasar sholatnya. Dengan dalil yang umum tadi surat An-Nisa ayat 101 dan hadis-hadis yang umum. Wallah ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita kembali angkat ke pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Abdurrahman di Riau. Sebagai kepala keluarga, apabila kita ingin safar, bekal apa yang harus disiapkan untuk kita dan keluarga kita yang kita tinggalkan, Ustaz? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adab bagi orang yang akan safar, seorang suami kepala rumah tangga yang akan safar. Jamaah yang dirahmati Allah taala, selain adab-adab safar seperti muada'ah, mendoakan keluarga, ya. Mungkin itu sangat jelas dan bisa diketahui oleh setiap orang, ya. Doa, mendoakan, ya. Maka ada hal-hal yang sangat penting, ya, untuk dipahami, ya. Yaitu dua hal yang sangat penting bagi orang yang akan safar, ya. Adapun adabnya mungkin bisa dibaca dan mungkin bisa di buku-buku yang sangat jelas. Tapi ada dua nasihat yang saya ingin sampaikan, ya. Bahwa pertama, orang yang akan pergi meninggalkan keluarganya adalah berwasiat dengan takwa untuk keluarganya. Sebab wasiat yang paling baik adalah wasiat takwa kepada anaknya, kepada istrinya, dan kepada seluruh keluarganya. Sedangkan yang kedua, yang merupakan kewajiban utama, dia adalah meninggalkan nafkah untuk keluarganya. Sebab dinyatakan dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i ism an yudhi'a man yaqutuhu. Cukup bagi seseorang itu berdosa menelantarkan orang yang merupakan kewajiban baginya untuk diberi nafkah. Masa orang berdakwah tetapi istrinya tidak dikasih nafkah, sehingga istrinya itu adalah meminta-minta ke tetangganya. Tak boleh. Orang pergi berniaga, orang pergi mencari nafkah, orang pergi safar, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, lalu meninggalkan istrinya terlantar, sehingga meminta-minta kepada orang di sekitarnya. Maka tidak boleh. Seorang da'i pergi meninggalkan istrinya, sehingga istrinya meminta-minta kepada tetangganya. Maka ini tidak boleh. Karena dengan dalil yang tadi, cukup bagi seorang berdosa adalah meninggalkan keluarganya dengan tanpa memberikan nafkah kepadanya. Jadi ada dua hal yang sangat penting. Pertama, mewasiatkan ketakwaan, ya. Menasihati kebaikan, menasihati keimanan, menasihati tentang sunnah kepada keluarganya. Jadi ketika dia akan pergi mewanti-wanti, jangan begini, jangan begitu, hati-hati begini. Tidak berkaitan dengan harta, ya. Tetapi berkaitan dengan keimanan, ketakwaan. Dan yang kedua adalah salah satu kewajiban bagi orang yang akan meninggalkan keluarganya tadi, yaitu meninggalkan nafkah untuk apa keluarganya. Adapun adab-adab yang lainnya, insya Allah bisa dibaca. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita masih mengharap pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemuda, saya mendapatkan sebuah perintah untuk menuntut ilmu dan ada pepatah yakni tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, walaupun ini lemah hadisnya, akan tetapi di situ ada anjuran bagi kita untuk bepergian menuntut ilmu dan ini merupakan perkara yang baik. Namun jadi pertanyaan, apakah bagi akhwat bolehkah bagi mereka untuk bepergian sendiri untuk menuntut ilmu yang mereka sulit dapatkan di kota atau kampung tempat tinggalnya sehingga mau tidak mau harus bepergian? Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Oh, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang bepergian untuk menuntut ilmu adalah sesuatu yang dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Musa dengan Khidir di dalam Al-Qur'an. Dan kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian juga perjalanan para sahabat ridwanullahi taala alaihim, perjalanan para tabi'in, perjalanan para tabi'in, kemudian para ulama hadis, mereka melakukan perjalanan. Nah, bagaimana untuk wanita? Nah, untuk wanita tentunya tetap ya, baginya tidak boleh untuk bepergian dengan tanpa mahram. Nah, dan hari ini kita mengetahui dari kaum Hawa, kaum wanita, hari ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu dengan cara apa? Sekarang kaset-kaset para ulama, ceramah-ceramah para ulama telah bisa hadir di tempat dan di rumah kita. Jadi bagi kaum wanita ataupun akhwat, maka masih bisa kesempatan dan masih banyak kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkannya. Adapun bepergian selama tidak safar, maka boleh. Seperti mungkin kajian di Jakarta dari satu tempat ke tempat dengan syarat aman dalam perjalanannya dan mendapatkan izin dari suami, maka boleh. Atau mungkin hari ini adalah dimukimkan di setempat yang mendapatkan jaminan keamanan. Jadi dimukimkan di setempat yang mendapatkan jaminan keamanan. Ya. Dengan syarat ketika datang dan pulang diantar oleh apa? Keluarganya. Dia diangkat oleh apa? Oleh mahramnya. Maka Allah Ta'ala tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita kembali angkat untuk telepon yang berikutnya di 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Abu Malik Ustaz di Islamic Center Prabu Malik. Iya, silakan Prabu Malik. Ya Ustaz, profesi saya ini kan sebagai ini peneliti pengampas tas gitu kan, jual-jual alat-alat telepon gitu kan. Iya. Nah, kemudian saya itu sering masuk kampung tas. Yang jaraknya lebih kurang kadang-kadang sampai 60 atau lebih kilometer tas ya. Nah, tapi masalahnya itu tas, itu apa termasuk masih kenal sapar atau masih mukit tas gitu tas. Yeah. Kadang-kadang kita mau berhenti itu, kadang-kadang ragu juga tas mau berhenti ke masjid. Takut apa kita barang-barang kita dicuri di motor itu kan? Itu pertama Ustaz. Yang kedua, ketika kita hafal misal dari Bandung atau ke Jakarta atau Palembang atau Mulia gitu Ustaz ya. Nah ketika itu, ketika kita keluar rumah itu Ustaz, ketika kita menemui masjid entah itu baru 1 kilo dari rumah atau dasar itu hafal Ustaz, atau bisa sampai ke tempat tujuan di Palembang dari Prabu Mulia itu baru hafal Ustaz ternyata. Misal kita kan baru jalan 1 kilo Ustaz dari rumah kan. Kemudian kita menemui masjid. Nah di situ kan apa termasuk dasar hafal Ustaz kita Ustaz, sehingga kita bisa menjamak kosor dua-dua gitu Ustaz, bagaimana Ustaz? Iya, iya. Nah, gitu, baik, ya. Baik, Pak. Ya, ya. Bapak yang di Prabu Muli, yang saya hormati dan seluruh pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala. Selama Bapak itu safar, ya tadi dikatakan tidak perlu berkaitan dengan 60 kilonya atau 50 kilo ya. Dan tentunya ya kalau ditinjau dari sisi tinjauan jarak menjauh ya bahwa 60 kilo sudah terhitung safar. Maka bagi Bapak boleh untuk mengkosor sholat, ya, apabila sholatnya sendiri. Tetapi apabila sholatnya mendapatkan jamaah, maka sholatlah bersama apa? Jamaah. Sholatlah bersama jamaah dan menyempurnakan 4 rakaat apabila duhur, apabila asar, dan apabila apa? Isya. Tapi jika sholat sendiri karena masbuk, umpamanya tidak mendapatkan jamaah, maka bagi Bapak untuk mengkosor sholat walaupun dilakukan oleh Bapak itu tiap hari atau tiap minggu, maka selama itu sabar walaupun aktivitasnya walaupun aktivitas rutin tetap itu dinamakan sabar sebab Bapak tidak mukim. Nah kemudian tadi apakah setelah 1 kilometer itu udah dihitung kapan ya? Allah Ta'ala alam ya, kalau itu masih dikatakan Prabu mulihnya, walaupun sudah 1 km dan belum pindah dari apa yang dinamakan kota Prabu Mulih, maka tidak boleh untuk mengkosor ya. Maka masih tetap untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi tidak boleh dikosor, kecuali telah meninggalkan tempat tinggal. Tempat tinggal itu bukan berarti rumah kita pribadi ya, tetapi perumahan ataupun kota tersebut ya. Dari kota apa? Tersebut lah, mungkin kita ada kecamatannya gitu ya. Kalau udah dari kecamatannya ataupun desanya, satu kabupaten ya, mungkin masih ya, kota sih. Maka itu dihitung apa untuk kita dikatakan apa mukimnya, mukim artinya kalau nanti umpamanya ada istilahnya desa Prabu Mulihnya gitu, maka itu masih dihitung bahwa kita adalah mukimnya. Artinya belum dikatakan apa sapar, sehingga kita meninggalkan tempat tersebut ya, kota tersebut ataupun daerah tersebut ya. Kalau dulu mungkin ada jeda perumahan-perumahan ataupun tempat-tempat tinggal, dan itu mungkin sebagai batasannya. Dan kalau udah di tengah perjalanan udah meninggalkan kota tersebut, maka boleh untuk menjama apa mengkosor, dan boleh untuk menjama sholat wallah ta'ala ala. Baik, demikian untuk Pak Abu Malik di Parabumi, semoga bermanfaat. Kita kembali akan menerima telepon berikut, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. 021-823-6543 kami coba angkat dan buat kembali untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu? Dari Melina di Tangerang. Iya, Ibu Melina Tangerang ya Bu ya. Silakan, bisa diangkat sedikit suaranya Bu. Oh iya. Ini saya mau tanya, kalau wanita itu melakukan perjalanan, itu kan harus dengan mahramnya. Apakah disyaratkan mahramnya itu harus balik? Atau misalnya anak yang belum balik, misalnya anak kandung belum balik, udah bisa dibilang mahram. Kemudian yang kedua, kalau misalnya safar itu untuk misalnya untuk bukan untuk apa, bukan perjalanan yang penting, misalnya untuk mempunyai keluarga atau mungkin untuk jalan-jalan aja, apa itu sholatnya juga bisa dikosor? Iya. Oke, terima kasih. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahram jelas disyaratkan balig ya. Kemudian akil. Ya, sebab itu yang akan memberikan jaminan keamanan. Kalau anaknya masih kecil, ya belum balig, bagaimana itu dikatakan sebagai mahram yang memberikan jaminan? Kemudian berakal. Ya, walaupun anaknya tua, tetapi maaf, ya umpamanya ditakdirkan anaknya idiot, itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai mahram. Sebab tentunya mahram mesti akil balig ya. Jadi akil balig, nanti bayi aja bisa dikatakan mahram nanti. Atau mungkin anak kecil ya. Enggak ya, itu mesti balig akil. Karena itulah tujuannya adalah memberikan jaminan keamanan. Salah satu hikmahnya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi dari Ibu, bahwa tidak disyaratkan bolehnya untuk mengkosor sholat kalau safar yang hukumnya wajib atau safar to'at. Maka safar yang hukumnya mubah boleh untuk mengkosor sholat. Bahkan safar yang maksiat pun tetap boleh kalau kosornya gitu, walaupun dia maksiat ya. Soalnya dia pergi maaf ke Bali bawa perempuan gitu, ke sana berzina, lalu dia masih sholat gitu, maka boleh dia untuk mengkosor apa? Sholat yang menurut pendapat yang rajih. Walaupun safarnya maksiat, tapi dia melakukan sholat. Kan ada gitu. Maksiat tetapi dia masih sholat, dia masih mending ya. Gitu. Ya. Walaupun sholatnya itu tidak membuahkan makna hakikat ruh yang dikatakan melarang dari perbuatan jelek, perbuatan fahsyatnya. Wallahu ta'ala. Baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Di belakang Ibu Melina, silakan kami buka kembali 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, silakan? Dari Ibnu Sanusi, Tangerang. Ya, silakan Pak Ibnu Sanusi. Begini Ustaz, ini pernah dialami ya. Anak bermakmum kepada imam yang kita duga sedang sholat kafir juga, sholat isya gitu. Iya. Tapi ternyata pada Allah dia di rakaat ketiga salam gitu. Jadi beliau imamnya salat maghrib. Tapi kami anan niatkan sudah salat qasar isya. Nah itu gimana Ustaz? Salat qasar isya artinya iya, jadi ternyata imam itu sedang salat qasar juga di jamaah, tapi beliau sedang salat maghribnya gitu. Iya, beliau jamaah takhir gitu, kemudian bapak. Ya, sepertinya sepertinya begitu. Jadi anak salatnya salat qasar isya gitu. Tapi ternyata dia salat belum maghrib. Maghribnya udah belum? Sudah lewat isya, Ustaz. Enggak, maksudnya salat maghribnya udah belum? Sudah, jadi ini udah lewat waktu isya. Jadi yang anak sedang belum. Ternyata ada yang sholat, anak duga itu sedang sholat mau qasar isya. Tapi ternyata bapak salat maghribnya udah belum? Sudah, Ustaz. Kapan? Sudah di waktu maghrib. Di waktu maghrib, anak salat maghrib. Tapi ternyata kan menunggu pesawat. Jadi anak mau qasar, ternyata ada yang datang, anak-anak mau bermakmum, ternyata beliau sedang salat maghrib gitu. Oh. Anak nggak tahu kalau itu sedang salat maghrib. Ya Allah Ta'ala alam, kalau udah diniatkan begitu maka sempurnakan 4 rakaat. Kalau gitu. Jadi tambah satu lagi ya. Sebab tidak mungkin dengan 3 apa rakaat jadi 4 rakaat. Allah Ta'ala alam. Terima kasih Pak Indosanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatal Islam, saudara-saudari, kita memiliki waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya, dan masih kami akan coba angkat tadi telepon. Silahkan, halo. Baik, terputus. Kita kembali beralih untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Marni di Jakarta Barat. Ustaz, berkaitan dengan tayamum bagi musafir, apakah satu kali tayamum dapat dipakai untuk beberapa kali sholat, ataukah satu kali tayamum untuk satu kali sholat? Bagaimanakah tata cara, ini pertanyaan yang pertama saja. Kemudian yang kedua, bagaimanakah tata cara wudu bagi akhwat apabila tempat wudunya terbuka? Demikian Ustaz. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, tayamum pendapat yang rajih adalah untuk beberapa sholat. Selama belum batal, maka boleh sholat dengan beberapa sholat dengan satu kali tayamum. Sebab tayamum adalah pengganti dari wudu. Maka hukum pengganti adalah sebagai hukum yang digantinya. Kalau wudu boleh untuk beberapa sholat, maka tayamum pun boleh untuk beberapa sholat. Dan tentunya itu adalah dengan dalil yang umum, ayat Quran dan hadis-hadis ya. Adapun yang kedua berkaitan dengan wanita yang sedang safar ataupun berwudu di tempat yang umum, maka Allah Ta'ala alam, ya, dia tetap berwudu sama seperti wudu biasa, yang mencuci muka, kemudian mencuci tangan, ya, dan tidak mengapa, ya, kalau mencuci tangan mungkin dia bisa untuk apa, bisa berbalik, ya, sehingga tidak kelihatan tangannya. Adapun untuk mengusap kepalanya, maka Allah Ta'ala boleh mengusap himarnya saja, mengusap kerudungnya saja, dan memasukkan jari-jarinya ke telinga. Artinya jari-jari dan ibu jarinya ke telinga. Boleh ya. Dengan dikiaskan kepada kaum laki-laki boleh mengusap imamah ya. Adapun tangan ataupun kaos tangannya tidak boleh. Masih dia melepasnya dan tidak mengapa, mungkin kalau ditakdirkan kelihatan pun ini itu mimbab darurah, dan seorang wanita mungkin bisa berbalik arah agar dia tidak apa terlihat. Kemudian mencuci kakinya adalah biasa. Kalau ibu memakai kaos kaki dan telah dengan syarat yang tadi, yaitu ketika memasukkan kaos kaki berwudu dulu, maka di satu kesempatan boleh mengusap atas kaos kakinya saja. Jadi atas kaos kakinya saja. Oleh sebab itu, untuk memudahkan bagi para ibu yang memakai kaos kaki, artinya itu dibiasakan ya, sebelum memakai kaos kaki berwudu dulu, sehingga memudahkan untuk di satu kesempatan berwudu tanpa harus mencuci apa kaki, terutama mungkin di kita sering terjadi toilet perempuan juga tidak didapatkan, terkadang sama dengan toilet apa laki-laki atau bahkan terbuka. Dan ini juga merupakan satu ya kelemahan apa yang ada di negara ini ataupun apa yang ada di kita ini. Wallahu ta'ala alam. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Marni di Jakarta Barat. Kita angkat dari pesan singkat Ibu Mai di Depok yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika di waktu bekerja dan di tempat bekerja datang waktu sholat fardu, kemudian saya sholat, namun ada perasaan rasa takut tidak suci baju yang kita pakai waktu sholat tadi, sehingga bolehkah bagi kita untuk sholat kembali atau mengulang kembali sholat kita sampai ketika sampai di rumah, karena masih ada waktu sholat tersebut, Ustaz. Terima kasih. Allah Ta'ala tidak boleh, ya, sebab kaidahnya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak da ma la yurubuka ila ma la yurubuka. Jadi keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan apa keraguan. Tinggalkanlah apa yang ragu dan ambillah apa yang yakin. Al-aslu toharoh, kalau asalnya toharoh, kalau asalnya suci, maka kita yakini adalah suci. Dan tidak boleh kita meyakini ada najis sehingga yakin najis itu ada. Dan ini adalah termasuk tipu daya syaitan laknatullah, rekayasa syaitan laknatullah. Maka bagi penanya dan seluruh kaum muslimin yang seperti ini, dihindari perasaan-perasaan ini dan tolaklah perasaan ini. Sehingga di dalam hadis dikatakan, apabila terjadi dalam dirimu, yaitu apa sesuatu dalam perutmu, ya, lalu engkau merasakan keluar sesuatu, maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh meninggalkan sholat hatta yajidarihan aw yasma'u sautan, sehingga ia mendengar suara atau mencium baunya, ya. Jadi kita harus yakin. Maka kalau sekedar ragu seperti itu, tinggalkan keraguan itu dan tolaklah keraguan itu sebagai penolakan kepada tipu daya syaitan laknatullah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Mai di Depok. Kita angkat dari pesan singkat selanjutnya. Ada Abu Masito di Bekasi. Ustaz, saya lumpuh lebih banyak di tempat tidur. Saya selalu tayamum karena kesulitan untuk berwudu, Ustaz. Apakah yang lebih utama untuk saya secara syar'i? Apakah boleh tayamum secara terus menerus demikian? Terima kasih. Iya, tergantung kondisinya. Kalau satu kondisi bapak masih bisa berwudu dan bisa didekatkan air oleh keluarga untuk berwudu, maka berwudu tetap afdal. Karena dalilnya boleh berwudu ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Tetapi apabila ditakdirkan keluarga tidak ada, pembantu tidak ada, dan datang waktu sholat, ya, sedangkan kita tidak mampu untuk bergerak, mengambil air, pergi ke tempat wudu, pergi ke toilet, maka boleh bagi bapak untuk menunaikan sholat dengan tayamum. Ya. Taqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan ila us'aha. Jadi, bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kamu. Allah tidak membebani kepada manusia apa yang di luar kemampuannya. Kepada seseorang, kepada jiwa, kecuali dalam kemampuannya. Ini adalah syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, dari pertanyaan selanjutnya, pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah hukumnya sholat yang dikerjakan bila arah kiblatnya keliru? Hal ini terjadi ketika safar, dan itu dikerjakan dengan tidak disengaja karena ketidaktahuan arah yang tepat untuk kiblat tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya. Kita tahu bahwa sholat mengarah ke kiblat, yaitu ke Baitullah, adalah syarat di antara sahnya sholat. Dengan dalil fa'aqim wajhaka syatr masjidil haram, itu dalil dari Quran. Dari dalam sunnah hadis Abu Hurairah, musyi sholat summa staqbilil kiblat faqabir, kemudian menghadap kiblat dan bertakbirlah. Maka menghadap kiblat ketika sholat adalah syarat sahnya sholat. Dan menghadap kiblat ketika sholat ada dua. Apabila orang itu melihat Ka'bahnya, jadi dia melihat bentuk Ka'bahnya, maka dia harus sholat lurus dengan Ka'bah tersebut. Apabila orang yang tidak melihat Ka'bah, sholat jaraknya jauh dari Ka'bah, maka cukup orang itu ke arah Ka'bah. Itu jihad Ka'bah. Jihad Ka'bah. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, bainal masyriki wal maghribi kiblah, di antara timur dengan barat adalah kiblah. Ya, kalau orang Indonesia bainas syimal wal janub kiblah, di antara selatan dengan utara adalah kiblat. Nah, kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang salah kiblat lalu mengetahui kesalahannya. Orang yang tahu salah kiblat ada dua. Tahu ketika dia masih waktu sholat, maka baginya ketika dia tahu kiblatnya salah dan dikasih tahu bahwa kiblatnya salah, maka dia harus merubah arah kiblatnya. Dan apabila dia tahu setelah selesai sholat, jadi setelah selesai sholat, maka baginya tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Maka dia dengan cukup dengan sholat yang pertama. Jadi kalau dia tahu, oh Pak, tadi salah ini kiblatnya, maka dia tidak usah mengulangi sholatnya. Hal ini berdasarkan dalil yang ma'ruf, yaitu hadis tentang kisah apa yang kita kenal dengan masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Di mana diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi SAW yang sholat di masjid kiblatain, jadi masjid dua kiblat, mereka sholat ketika sholat subuh dengan dua arah. Ketika mereka sholat yang pertama sampai ruku, maka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi sholat menghadap Baitul Maqdis. Lalu datanglah pembawa berita bahwa arah itu telah berubah menjadi ke Baitullah. Maka mereka dikasih tahu. Maka serentak ketika mereka sholat, mengarahkan wajah mereka, mengarahkan arah sholat mereka ke Baitullah. Lalu tidak dikatakan di dalam hadis itu bahwasanya mereka mengulangi sholat yang pertama yang menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Maka di sini menunjukkan apabila orang tidak tahu arah kiblat, lalu sholat, ya, maka bagi dia tidak usah mengulangi sholatnya. Apabila dia tahu setelah selesai sholat. Tetapi apabila tahu ketika dalam sholatnya, maka sisa sholatnya harus di, artinya harus merubah kiblatnya. Sebagaimana dalam kisah para sahabat di majelis di masjid kiblataini, wallahu ta'ala a'lam. Atas jawaban yang disampaikan, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan saya sampaikan. Jamaah kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang sangat agung berkaitan dengan masalah safar ini. Pertama, kita mengetahui akan kemudahan syariat Islam. Kita mengetahui akan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika kita safar, banyak hukum yang diberikan rukhsah bagi kita. Kemudian yang kedua, pelajaran yang sangat agung bagi kita, bahwa bagi seorang muslim itu harus menuntut ilmu. Karena tidak sedikit kaum muslimin itu tidak tahu adab ketika safar. Bagaimana sholat ketika safar. Apa yang harus dilakukan ibadah ketika safar. Begitu banyak yang tidak tahu. Ya. Seperti salah satunya juga mungkin yang belum kita bahas. Safar dengan saum. Di mana orang yang saum boleh meninggalkan saumnya ketika dia safar. Boleh berbuka ketika dia safar. Ada hal-hal yang sangat penting diketahui oleh seorang muslim. Ya, yang dengan kita belajar, yang dengan kita thalabul ilmi, maka kita jadi tahu tentang hukum-hukumnya. Dan ini adalah syariat Islam, syariat yang sempurna, membahas dalam setiap sendi-sendi kehidupan dan mengarahkan kepada kita yang lebih baik dalam setiap perkara agama ini. Maka dengan itu kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, dengan itulah marilah kita senantiasa bersemangat, ya, dalam menuntut ilmu, mempelajari agama ini, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan jalan keluar kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Dan mudah-mudahan kepada setiap di antara kita yang memiliki keleluasaan tentang dunia, untuk selain berdoa, maka kita membantu, memberikan sumbangan, memberikan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Dan kita pun mengingatkan kepada setiap di antara kita bahwa salah satu jalan keluar dari musibah adalah dengan cara kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, dengan cara kita kembali kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah materi yang saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.